meskipun tersiksa, ada rindu untukmu. Seperti daun muka kasih, begitu hatiku tak ingin ku jauh darimu. Lembutnya seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kau begitu seadanya, namun berkata